Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agar kalian itu adalah mendapat kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kalian mendapat kesusahan. Berarti hukum Allah mudah, tidak menggunakan hukum Allah berarti susah. Para jemaah sekalian, ini adalah digambarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu ada ancaman. Tadi doa ancamannya, siapa saja yang menjadi pemimpin dan pemerintah lalu mereka itu tidak berbuat adil bahkan mempersulit, mereka berhak mendapatkan doa ini. Ya Allah, persulitlah mereka. Ini adalah sabda Rasul. Kemudian yang kedua adalah ada hadis lain diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kata beliau bahwa Anil Hasan anna Aidan ibna Amr, bahwa Aiz bin Amr ini adalah kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah seorang sahabat Rasul. Pada khala ala Abdullah bin Ziyad, lalu kemudian masuk kepada Abdullah bin Ziyad, yakni bersilaturahmi, berziarah. Faqala, kemudian berkata, "Ai bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ini Aiz bin Amr yang berkata. Kata beliau, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Kata beliau, "Inna syarrar ru'ai al-khutamah, fa iyyaka an takuna minhum." Kata beliau, "Inna sesungguhnya syarra sejahat-jahat ar-ru'a." Ar-ru'a jamak dari ra'i. Ar-ra'i artinya adalah al-imam. Al-imam artinya pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpin yang paling jahat adalah syar jahat. Seperti kita misalnya membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, min syarril waswasil khannas, min syarri ma khalaq. Syar artinya jahat. Syar ar-ru'a, sejahat-jahat pemimpin adalah, kata Rasulullah SAW, al-khutamah. Apa al-khutamah itu? Adalah pemimpin yang kejam, pemimpin yang keras, pemimpin yang sadis, pemimpin yang tidak punya rasa. Begitu. Mereka adalah jahat, kejam, bengis, memaksa, tirani, otoriter, dan seterusnya. Karena itu kata beliau, fa'iyyaka an takuna minhum, Rasul bersabda kemudian, maka hendaknya janganlah kalian menjadi seperti mereka. Faqala lahu ijlis, kata Ubaidullah bin Ziyad, duduklah. Fa'inna ma'anta min khalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu wahai Aiz bin Amr adalah orang yang termasuk pinggiran, sepele daripada para sahabat Muhammad. Faqala, kemudian beliau Aiz bin Amr mengatakan, "Wahal kanat lahum nukhalah?" Apakah Rasul ataukah generasi sahabat ada istilah nukhalah? Nukhalah itu maksudnya kalau bahasa kita barang yang terbuang begitu. Barang terbuang, abkiran begitu. Kata beliau, "Innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim." Setahu saya bahwa nukhalah itu adanya adalah pada selain sahabat, pada orang setelah sahabat. Dan ini adalah bahasan lain menunjukkan bahwa sahabat itu adalah mempunyai kedudukan tinggi, dan mereka adalah semuanya adil, dan tidak boleh kita menyepelekan para sahabat. Dan orang yang menghina dan mencerca atau mencaci maki sahabat, mereka adalah orang yang sesat seperti orang-orang Syiah. Para jemaah sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam dua hadis ini, hadis Abdullah tadi bahwa diriwayatkan Imam Muslim dua-duanya, memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang yang menjadi pemimpin tetapi dia adalah mempersulit umatnya, atau dia adalah kejam, dia adalah tidak berhak mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan haram untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersulit itu tentu dalam banyak hal. Yang dimaksud dengan mempersulit itu bisa jadi sulit, tidak mudah. Berarti misalnya adalah dalam masalah birokrasi. Misalnya birokrasi itu bisa dilakukan dengan 3 meja jadi 15 meja. Akhirnya apa? Menjadi susah. Nah kalau misalnya adalah 5 meja itu, 3 meja itu cukup 1,5 juta, kalau 15 meja jadi berapa? Kan jadi susah. Itu contoh. Atau mungkin aturannya dibuat sehingga umat menjadi susah, menjadi berbelit-belit, dan itu adalah susah. Itu juga adalah termasuk mempersulit. Apa yang dimaksud dengan susah ini adalah mahal, harus dibayar dengan uang, dan uangnya tidak mampu untuk dibeli, dibayar oleh orang tertentu, apalagi orang banyak. Susah itu juga bisa bermakna adalah pilih kasih, tidak adil. Nah, para jemaah sekalian, bahkan susah itu adalah seperti saya katakan tadi, dia tidak mempraktekkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu prinsipnya adalah mudah. Nah, ketika tidak dijalankan hukum Allah, maka dia sama dengan telah mempersulit, dan itu adalah tentu tidak boleh. Para jemaah sekalian, ada hadis kata Rasulullah SAW, dan ini bukan saja bagi pemimpin, tetapi juga bagi kita sekalian. Rasulullah SAW bersabda melalui Aisyah, dan riwayat yang lain diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata beliau, Rasulullah bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa sya'anahu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya lemah lembut itu kalau ada pada sesuatu maka akan menambah indah. Tapi kalau lemah lembut ini tidak ada dalam sesuatu, maka yang ada adalah onar. Sya'anahu, menjadi aib, menjadi celak, menjadi perkara yang membuat heboh. Dan ini adalah yang harus kita perhatikan. Sama dalam hadis yang lain adanya seperti itu, menunjukkan bahwa perkara ini adalah harus kita perhatikan, bahwa seorang pemimpin, seorang penentu kebijakan, atau bahkan seorang muslim, itu hendaknya dalam bermuamalah, di dalam bergaul, itu adalah dengan ramah, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dan bukan dengan kebencian, kekejaman, atau mempersulit, atau tirani, dan seterusnya. Karena yang demikian itu adalah justru akan mempersulit dia sendiri. Nah, para jemaah sekalian, berkenaan dengan pemimpin itu adalah, kalau menurut pandangan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bahwa harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat atau bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka tidak ada kewajiban taat. Misalnya adalah dalam pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, awal mula beliau berkhutbah dan berceramah di hadapan umat setelah beliau dibaiat menjadi Amirul Mukminin, beliau naik ke atas mimbar, kemudian berkata dalam khutbah yang relatif panjang, saya tidak bacakan semuanya, tapi di akhir daripada khutbah ini adalah beliau mengatakan, kata beliau, ati'uni ma ata'tullaha wa rasulahu, taatilah oleh kalian aku, kalau seandainya aku taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kalian melihat bahwa aku ini berada dalam ketaatan pada Allah dan Rasul, kalian wajib taat padaku, kata beliau begitu. Fa in asaitullaha wa rasulahu, tetapi kalau aku bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, fala ta'ata li 'alaikum, maka kata beliau, kalian tidak wajib untuk mentaatiku. Para jemaah sekalian, ini adalah aturan yang difahami oleh para ulama, termasuk tokoh dan manusia teralim dan tersaleh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Aturan seperti ini, bahwa pemimpin yang taat pada Allah dan Rasulnya wajib ditaati. Pemimpin yang tidak taat pada Allah dan taat pada Rasul, maka tidak termasuk ibadah taat. Untuk mentaatinya itu adalah tidak termasuk dalam kategori ibadah. Dan ini adalah kemudian dikatakan contoh pernyataan Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa wulatul amri min ba'dihi syai'an. Kata beliau, Rasulullah dan para pemimpin setelahnya telah membuat peraturan, telah membuat ajaran. Al-akhdhu biha, mengambil daripada apa yang telah disunnahkan Rasul dan para pemimpin setelah Rasul adalah bagian daripada al-i'tisamu bi kitabillah, bagian daripada berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Kata beliau, wa quwwatun 'ala dinillah, dan kemudian akan menyebabkan kuatnya terhadap dinullah. Laisa li ahadin tabdiluha wa la taghyiruha, tidak boleh ada orang yang merubah dan menukar hal itu. Walan nazar fi amrin khalafaha, tidak boleh pula mencari pilihan, menyelisihi apa yang telah ditetapkan, disunnahkan oleh Rasulullah dan oleh para khulafa setelah Rasul. Kata beliau, man ihtada biha faqad fahuwa muhtadin, siapa yang telah berpegang teguh dengan petunjuk mereka maka dia mendapat petunjuk. Wa man intasara biha fahuwa mansur, barang siapa yang mencari pertolongan dengannya maka dia akan ditolong. Wa man tarakaha wattaba'a ghayra sabilil mu'minin, barang siapa yang mencari jalan selain jalannya orang beriman, maksudnya adalah para sahabat, atau mereka adalah mencari pilihan selain apa yang menjadi keputusan dan pedoman dari mereka, Allah akan palingkan dia dan Allah akan sediakan jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Para jemaah sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui, bahwa aturan itu adalah aturan Rasulullah dan aturan para al-khulafa, dan itu yang dianggap ibadah. Oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, kalau kita lihat aturan Islam itu selalu terpaku kepada wahyu. Jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah wajib taat, jika tidak maka tidak boleh ditaati. Lihat dari sisi sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai maka patuhi, kalau tidak maka tidak dipatuhi. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis yang lain, innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang baik. Tidak ada ketaatan kalau dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah sekalian, takutlah terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengancam kepada 4 orang. Kata beliau di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih, kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'atun yubghidhuhumullah. Artinya sekarang ada 4 orang, 4 oknum, 4 kelompok manusia yang Allah murka pada mereka. Kita harusnya mencari ridha Allah, kita harusnya mencari cinta Allah. Malah ini adalah berhak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Kata beliau, yang pertama adalah al-bayya'ul halaf. Al-bayya' artinya orang yang sering melakukan jual beli. Berarti pedagang nih. Pedagang yang kerjaannya memang jual beli, tetapi orang ini sering bersumpah. Al-halaf ini sering sekali bersumpah. Sebesar-besar sumpah. Sungguh asli, sungguh dari sana aja belum dapat segini, atau seperti itulah. Yang penting maksudnya adalah dia bersumpah ini supaya dagangannya menjadi laku. Karena itu adalah bersumpah sebagai penutup kelemahannya. Orang ini akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-faqirul mukhtal. Orang yang miskin tapi sombong. Orang sudah miskin sombong lagi. Maka orang ini berhak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga asy-syaikhuz zani. Asy-syaikh orang yang sudah lansia, sudah tua, tetapi orang ini berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Orang sekarang istilahnya adalah selingkuh. Dan ini syaikh ini laki-laki, tetapi yang dimaksud adalah bukan saja laki-laki tapi juga perempuan. Usianya sudah lanjut, tetapi tetap saja masih hobi berbuat maksiat, apalagi maksiatnya berupa zina. Orang yang melakukan ini, baik laki maupun perempuan, berhak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah bahasan kita, yaitu kata Rasulullah SAW, wal imamul jair, yaitu imam yang zalim, imam yang tidak menerapkan hukum Allah, imam yang mempersulit umatnya, imam yang justru matinya masih tersangkut zalim terhadap umatnya. Hadirin sekalian, ini adalah sesuatu yang harusnya kita takuti, agar kita semua adalah pemimpin. Karena kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai oleh Allah SWT tentang apa yang dia pimpin. Kalau misalnya kita memimpin keluarga, kita pemimpin keluarga, prinsip ini juga sama berlaku, berarti negaranya itu ya rumahnya. Kalau dia misalnya ketua RT, ya kawasan RT itu negaranya, dan seterusnya sampai ke level yang lebih tinggi. Bahkan jika dia pemimpin dunia juga begitu, dia adalah bertanggung jawab atas dunia yang dia pimpinnya. Padahal sekalian, jika orang itu berbuat zalim, maka bukan ridha Allah yang dia raih, bukan cinta Allah Subhanahu wa taala yang dia raih, tetapi justru Allah murka, bahkan Allah haramkan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekalian, tentu apa yang ada di dalam dunia kita, realitas kita, sekeliling kita adalah menjadi bagian daripada tanggung jawab kita untuk apa yang kita ketahui kita lakukan, dan apa yang kita lihat berupa kemungkaran hendaknya kita terbesit untuk mengingkarinya, karena yang demikian itu bagian daripada iman. Rasul bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jangan kita termasuk orang yang justru bertolong-tolongan dalam kezaliman. Pemimpinnya zalim, dia ikut sekomplot dengan pemimpinnya itu. Nah, ini adalah tidak benar. Oleh karena itu terjadi kezaliman kolektif, dan ini adalah pada zamannya. Ya, di mana yang satu dengan yang lain saling terkait, di mana yang satu misalnya kalau urusan korupsi misalnya, yang satu misalnya dapatnya M, yang satu dapatnya 100 juta, yang satu dapatnya 10 juta, yang berikutnya dapat juta, tergantung dari level multi levelnya itu. Nah, semakin dia kecil, semakin kecil juga dapatnya. Semakin dia besar, maka besar pula kesempatan untuk berkorupsinya. Pertanyaan sekalian, ini adalah at-ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ini adalah merupakan gotong royong, tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Manusia bisa saja tidak tahu, atau bisa saja urusan manusia itu bisa dimenangkan padahal dia salah, padahal dia benar tapi bisa dikalahkan. Itu adalah perkara duniawi, tetapi hari akhirat kelak Allah tidak bisa disogok, Allah SWT tidak bisa untuk disepahami lalu kemudian berbuat zalim, karena Allah SWT lah terbebas daripada perbuatan zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Para sekalian, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hadis ini adalah bermanfaat untuk kita dan menjadi pengetahuan untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.